bareng-bareng ya. Ibu. Satu, dua, tiga, empat. Walau malam gelap, saya tak berbintang. Rasakan aku ku tetap berdendam. Semuanya. Menggoyangkan kaki setiap pijak. Hilang terasa. Terkenang, terkenang di hati.